billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qatibillah azzaqumullah. Melanjutkan daripada masalah yang ke-34 dari adab syifa, yakni apa saja yang di yang sunnah bagi siapa saja yang menghadiri undangan. Perkara pertama yang disebutkan oleh penulis adalah an yad'uwa sahibiha ba'dal farah, mendoakan sahibul hajat, mendoakan orang yang memiliki hajat, mengundang kita setelah selesai daripada makan makanannya dari undangan tersebut. Dan diantara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mengundang kita makan adalah dengan kalimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Baik. Berikutnya asani, yang kedua Allah Syalbani rahimahullah asani yang kedua an Anas au ghairi, dari Anas atau dari selainnya dari sahabat Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru al ansar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah mengunjungi kaum Ansar. Fa jaa ila duril Ansar, jaa sibyanul Ansar. Lalu jika beliau datang ke pemukiman orang-orang Ansar, datanglah anak-anak kecil sibyan, anak kecil daripada orang-orang Ansar tersebut. Ya duruna haula, mereka berkeliling di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan mengitari begitu muter-muter, bukan. Ya ini berkerumun. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kecil itu kemudian mereka senang sekali. Ya. Mengerumuni beliau sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan barokah daripada doa beliau. Ya, ataupun diusap dan semisalnya kepala-kepala mereka. Sebagaimana itu merupakan kebiasaan beliau yang berlaku pada anak-anak saat beliau berjumpa dengan mereka. Fayadu'u lahu, lantas beliau pun mendoakan mereka, anak-anak tersebut. Ya, barakallahu fikum, misalnya didoakan barokah oleh Rasulullah SAW. Wa yamsahu ru'usahum, dan beliau mengusap kepala-kepala mereka. Wa yusallimu 'alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Fa'ata ila babi Sa'ad bin Ubadah, lantas beliau mendatangi pintu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fasta'dana 'ala Sa'ad, lantas beliau minta izin kepada Sa'ad, yakni untuk bertamu menjumpai Sa'ad di rumahnya. Faqal, beliau menyatakan assalamualaikum warahmatullahi. Ini diantara salam beliau. Faqala Sa'ad, dan Anas bin Malik pada waktu itu tentunya masih kecil ya, masih berusia 10 tahun, 11 tahun begitu, bersama dengan anak-anak yang lainnya. Dia bisa bercerita, dan memang Anas sering sekali menyertai Rasulullah SAW, karena memang beliau, Anas bin Malik adalah anak yang oleh uminya, oleh ibunya diserahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayani beliau, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas bin Malik ini juga dikenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak perkara yang bisa diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bahkan perkara-perkara yang mungkin terkait dengan rumah tanggaan beliau sering Anas bin Malik menyampaikan dalam hadis-hadisnya. Faqala Sa'ad, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam tersebut dan terdengar oleh Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah kemudian menyatakan wa'alaikassalam warahmatullah, menjawab wa'alaikassalam warahmatullah, walam yusmi'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad tidak memperdengarkan salamnya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab tetapi tidak keras. Rasulullah SAW tentunya dengan keras karena ingin bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar sama Rasul. Hatta salama salatan, sampai Rasulullah SAW mengulang salamnya itu 3 kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah tidak terdengar. Warda alaihi sa'dan salatan walam yusmi'hu. Saat membalasnya pun juga 3 kali dan tidak memperdengarkannya kepada Rasulullah SAW. Apa alasan Sa'ad nanti kita akan tahu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazid fawqa thalath taslima, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah daripada 3. Ya. Terkadang beliau meskipun sudah ada yang menjawab dan itu sudah menggugurkan kewajiban, tapi beliau terkadang mengulang sampai 3. Tidak ada masalah yang demikian, tapi jangan lebih daripada 3, tidak ada sunnahnya, maksimal 3. Baik. Fa'in adzina lahu wa illa insorofa. Kalau kemudian diizinkan, kalau tidak sudah, beliau pulang. Jadi ini juga merupakan adab dalam bertamu. Ya. Orang yang bertamu bisa jadi sahibul bait dalam keadaan ada suhul, ya, ada kesibukan di dalam rumah yang tidak memungkinkan untuk menerima tamu pada saat itu. Keadaan-keadaan yang tentunya ya, tidak bisa dijelaskan kepada sang tamu. Hanya sekedar ingin tidak menemui saja. Mendengar salamnya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, tetapi sengaja jawabnya tidak diperdengarkan karena tidak ingin menerima tamu saat itu. Mungkin sedang istirahat, mungkin ada kesibukan ini itu, mungkin dalam keadaan rumah yang tidak siap untuk menerima tamu. Mungkin bisa saja banyak hal, ya. Sehingga yang seperti ini pun diperbolehkan. Seorang tamu sepantasnya yang pertama kali mengetuk pintu, ya, lirih, jangan terlalu keras. Mengetuk pintu dengan 1 jari. Tok tok tok. Jangan langsung dengan 5 jari apa begini keraskan der rasanya. Pelan saja. Tok tok tok. Assalamualaikum. Nah. Kalau ternyata setelah ditunggu agak lama kok enggak ada jawaban, lebih keras 2 jari. Tok tok tok. Lebih keras sedikit. Suara salamnya juga agak diperkas enggak apa-apa. Assalamualaikum. Masih belum dibukakan. Yang ketiga. Lebih keras daripada yang kedua. Ketuk. Kalau tadi dengan ujung jari, yang berikutnya dengan untuk ngetok ini apa? Tok tok tok. Nah, kemudian suaranya juga lebih dikeraskan. Kecuali kalau akhwat, nah akhwat beda lagi, jangan keras keras. Tetap seperti biasa. Mungkin kalau di situ ada pintu khusus, memang sebagian rumah ikhwah kan ada ini pintu khusus untuk tamu akhwat. Ini kalau pintu tamu ikhwan itu lebih selamat, dalam artian memang tempatnya akhwat nanti lewatnya tempat tersebut. Kemudian kalau tidak dibukakan ke 3 kalinya, maka ya pulang. bisa jadi memang tidak terdengar, bisa jadi tidak ada di rumah, bisa jadi terdengar, ada di rumah, dan tidak siap menerima tamu. Jadi kalau Sa'ad bin Ubadah, maka alasannya bukan itu semua. Nanti akan kita tahu alasan beliau. Faraja'an Nabi SAW, maka Nabi pun kemudian kembali, pulang. Wataba'ahu Sa'ad, dan diikuti oleh Sa'ad. Rasul SAW kembali, Sa'ad buka pintu ikutnya, dikejar sama Sa'ad. Faqal, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi'abi anta wa ummi, masalam ta taslimatan illa hiya bi'uduni atau bi'udunaya. Wahai Rasulullah, demi bapak engkau dan ibu engkau, tidaklah. Ini sumpah, tetapi pada hakikatnya bukan bermakna sumpah. Ini adalah sesuatu yang kalimat tadira ala al-sun. Itu saja keluar, begitu saja di lisan-lisan orang Arab. Tidak dimaksudkan dengannya sumpah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan la yu'akhidhukumullah bilagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sebab ucapan sumpah yang lagu. Artinya bukan sesuatu yang diniatkan sumpah, sekedar sesuatu yang biasa terucap saja. Allah tidaklah menghukum daripada itu. Walakin bimakas dapat puluh hukum, tetapi dengan sesuatu yang kalian untuk bersumpah tersebut dalam hati kalian. Masalam tataslimah ilah ya diunayah, tidaklah engkau ya Rasul mengucapkan satu salam melainkan salam anda tersebut ada di kedua telinga saya. Artinya saya mendengarnya ya Rasul, saya ada di rumah ya Rasul. Walaqad radatu alaika, dan sungguh aku membalas salam engkau ya Rasul. Walam usmika, dan memang aku sengaja tidak memperdengarkannya kepada engkau. Apa alasannya? Ahbabtu an astaktira min salamatik wa minal barokah. Aku ingin supaya engkau memberikan kepadaku doa keselamatan dan barokah yang banyak sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan doa selamat, keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sempurnanya dengan barokah. Ingin mendapatkan itu dari Rasulullah SAW, dan tentunya seorang rasul dia di saat mengucapkan tersebut dengan niatan doa ya, kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut, dia minta oleh para malaikat. Ini adalah suatu barokah yang besar. Fadkhul ya Rasulullah, maka masuklah wahai Rasul. Tsumma adkhalahul bayi, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam rumah, rumah Sa'ad. Fa qarraba lahu zabiban, lantas Sa'ad menyuguhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabib, kismis, anggur yang sudah dikeringkan. Fa akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pun memakannya. Falamma faragha, maka di saat kemudian sudah selesai makan, qal beliau mendoakan. Nah ini syahidnya di sini. Selesai makan kemudian mendoakan. Doanya bagaimana? Akala ta'amakumul abrar wa shalat 'alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Ini lafaz doa, bukan berita, bukan khabar, tetapi doa. Sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maknanya adalah semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik, dan semoga solawat para malaikat atas kalian, dan semoga orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian. Sehingga kata Syekh Al-Albani ya, beliau menyatakan tanbihun, tanbih azabi fil il fil ulu hadal hadith lis sahihain dijadah di akhirin wa dzakarakumullah fi man indah. Ana ulangi, ini ada tambahan dari az-zahabi dinisbatkan oleh Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Ulum, dinisbatkan kepada Shahihain dengan tambahan yang lain. Wa dzakarakumullah fi man indah. Kalimatnya demikian. Jadi setelah kalimat wa aftara indakum as-shaimun wa dzakarakumullah fi man indah. Dan semoga Allah menyebut kalian di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah, yakni para malaikatnya. Wa qulu dzalika wahm, dan itu semua adalah wahm. Falaisa huwa fi shahihain. Tidak ada hadis tersebut dalam shahihain. Wala fihi hadis ziyadah fi syai' min turuqihi allati waqaftu 'alaiha. Dan tidak pula ada tambahan seperti ini dalam doa, ya. Sedikit pun tidak ada dari jalan-jalan periwayatan hadis yang aku dapati, kata Syekh. Ini tanduk yang pertama. Ya, ini kaitannya dengan tambahan kalimat wa taqarrukumullah fi man indah, ini tidak ada sanadnya. Kemudian beliau memberikan tanbih yang lain, wa'lam anna hadza dzikr laisa muqayyadan bisyaim ba'da iftari. Ketahuilah puasanya zikir ini tidak terkait dengan orang yang berpuasa setelah iftarnya. Bal huwa mutlaq, bahkan hadis ini mutlaq. Padahal kalimatnya tadi wa aftara indakum shaim. Tapi beliau mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan orang yang berpuasa. Ini bukan doa orang yang berbuka di tempat orang lain. Dia berbuka, ya, karena diundang untuk berbuka puasa di tempat orang, maka doanya ini. Kata saya tidak. Ini doa umum untuk mendoakan orang yang memberi makan kita, baik kita berpuasa ataupun tidak, baik posisinya sedang berbuka ataupun tidak. Kenapa demikian? Beliau mengatakan wa qauluhu aftara indakum shaimun, dan ucapan beliau aftara indakum shaimun laisa huwa ikhbaron. Ini bukan berita. Bukan maknanya telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Bukan itu, maknanya bukan begitu, ya. Bal huwa du'aun li sahibi ta'am bi tawfiq hatta yufira shaimun inda. Bahkan ini adalah doa untuk sahibut ta'am, untuk orang yang mengundang makan, ya, supaya dia diberi taufik hingga orang-orang yang berpuasa itu bisa berbuka di sisinya. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa yanalu ajra iftarihim, sehingga bisa mendapatkan pahala berbukanya mereka. Fa huwa kal jumlatain al-ukhrayain, maka kalimat tersebut sama seperti kalimat dua kalimat yang lain. Dua kalimat yang lain adalah akala ta'amukumul abrar wa sholat alaikumul malaikah. Dua kalimat ini pun juga kalimat doa, ya. Kalimat doa. Wa huwa binisba ilaina la yumkin an yakuna illa doa. Dan itu dinisbatkan kepada kita tidak mungkin kalau maknanya bukan doa, ya. Akala ta'amukumul abrar. Kita tidak tahu yang makan itu orang abrar atau tidak, ya kan? Sehingga binisba lana, ini adalah doa dari Rasul. Semoga makan makanan kalian orang-orang yang baik. Demikian pula sholat alaikumul malaika, tidak mungkin kita tahu kalau para malaikat mendoakan kita, bersolawat kepada kita, sehingga kita memberitakan hal tersebut. Ini jelas adalah doa, semoga para malaikat bersolawat kepada kalian. Begitu kata Syekh. Kamala ya Pak, sebagaimana hal ini tidak tersamarkan. Walaisa fil hadith at-tasri bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana shaiman. Dan di dalam hadis ini juga tidak ada sebutan secara tegas bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan puasa. Fala yajuzu takhsisu shaim, maka tidak boleh untuk mengkhususkan doa ini hanya bagi orang yang berpuasa. Sebetulnya ada riwayat yang menyebutkan bahwa aftara Rasulullah SAW begitu. Hanya saja kata Al-Albani la yuqadu bihi. Itu hadis dengan lafaz tersebut tidak bisa dijadikan hujjah li dha'fi sanad ilaihi, karena lemahnya sanad kepadanya sebagaimana telah lewat. Meskipun meriwayatkan juga Anas bin Malik juga. Hanya saja wallahu ta'ala bisawab, yang seperti ini, ya, dari yang mengkhususkan bahwasanya itu hanyalah doa bagi orang yang berbuka puasa di tempat seseorang, ya, diberi makan buka, maka dia doanya seperti ini. Ini adalah pendapat daripada banyak sekali para ulama salaf. Banyak, ya. Dan itu yang ditarjih disahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hada fi haqqi shaim idza aftar inda qaum. Ini doa ini fi haqqi shaim pada orang yang berpuasa idza aftara inda qaum, jika dia berbuka puasa di sisi orang-orang yang mengundangnya. Ini dinukil oleh Ibnu Mufrid dalam Adab Syariah. Demikian pula An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwasannya doa ini bagi orang yang berpuasa di saat dia diberi buka. Maka doanya adalah At'amakumul abrar wa sholat alaikum ma'ikah wa aftara indakum sha'im. Dan secara makna memang demikian, secara makna doa semoga yang makan ini, makan makanan kali ini adalah orang-orang yang berpuasa. Tentunya diharapkan orang yang, dan itu pun doa, semoga yang memakan adalah orang-orang yang baik. Semoga bersolawat para malaikat kepada kalian, dan semoga ya, yang di sisi kalian ini orang-orang yang berpuasa. Yang ini dalam artian kita tidak tahu, walaupun secara zahir adalah berpuasa, apakah insya Allah teranggap puasanya atau tidak, kan tidak tahu kita. Maka doa semoga yang iftar makan buka ini adalah orang yang benar-benar berpuasa. Sehingga secara makna pun juga menuntut hal tersebut. Al-Muhim, ada beberapa doa yang tadi telah disebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Nah, ini di saat kita diundang makan secara umum, ya. Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Ini juga bisa digunakan doanya. Kemudian kalau posisi puasa, maka wallahu a'lam secara zahir dari lafaz, dan apalagi meskipun hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, ada isyarat dengan hadis Anas bin Malik pula dengan kalimat aftara Rasulullah. Kisahnya persis seperti ini, hanya saja lafaz tersebut dengan sanad yang dhaif, yang dengan itu Asy-Syaukani tidak mengambilnya. Tetapi secara makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut wa aftara inda musaimun ditarjam oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Nawawi rahimahumullah, bahwasanya doa ini khusus bagi orang yang berpuasa dan berbuka di sisi kaum. Wallahu a'lam. Tapi berikutnya al-amru tsani, perkara yang kedua. Perkara yang kedua. Qala Syaibani rahimahullah, addu'a lahu wa li zaujihi bil khair wal barakah. Mendoakannya dan mendoakan istrinya dengan doa kebaikan dan barokah. Yani di saat kita diundang walimatul arus, itu doanya tadi yang telah tersebut, pilih salah satu menurut Asy-Syaukani, ya, secara umum at'amakumul abrar itu juga bisa dipakai, atau al-muhim yang tadi telah disebutkan khilaf dan masalah tersebut, atau salah satu dari dua doa yang terdahulu. Dan kemudian ya, jangan lupa mendoakan mempelai berdua, jangan lupa mendoakan mempelai berdua, mendoakan barokah dan mendoakan kebaikan. Dan padanya terdapat beberapa hadis kata saya. Al-awwal, hadis yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Jabir mengatakan, halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin. Bapakku meninggal dunia. Yani Abdullah meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan, ragu-ragu. Yang ragu-ragu tentunya bukan Jabir, terhadap saudarinya sendiri tentu gak akan lupa jumlahnya berapa. Yang ragu-ragu ini adalah rawi hadis, 7 atau 9 anak perempuan. fatazawwatu imra'atan thayyiban, maka aku pun menikahi wanita thayyib, wanita janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, tazawwata ya Jabir, apakah engkau menikah wahai Jabir? Faqultu na'am, aku jawab iya. Faqal, beliau bertanya lagi, adukran am thayyiban, gadis atau janda? Qultu bal thayyiban, aku jawab janda ya Rasul. Qal, beliau mengatakan, fahalla jariyah tula'ibuha wa ta'ibu wa tudahikuha wa tudahiku, tidak apa memilih yang gadis saja, engkau bisa bermain-main, bercanda dengannya, bercumbu dengannya, dan dia pun juga bisa bermain-main denganmu, bercanda denganmu, engkau bisa membuat dia ketawa dan dia bisa membuatmu ketawa. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, inna abdallah halaka wa taraka tis'a sab'a banat, sesungguhnya bapakku Abdullah radhiyallahu anhu meninggal dunia dan beliau meninggalkan 9 atau 7 anak perempuan. Wa inni karitu an aji'ahunna bimithlihin, dan aku tidak senang kalau aku datangkan dan yang semisal mereka. Adik-adiknya itu perempuan-perempuan semua, jumlahnya 9. Tentunya masih ada yang kecil-kecil gitu kan. Kalau aku menikahi usianya sesuai serupa dengan saya nanti, iya kan? Nah, bukannya tambah bisa ngawasi, bisa meringankan beban saya ngurusi adik-adik saya, tambah saya harus ngurusi tambah satu lagi 10. Tambah repot. Ini gambarannya itu ke depan. Ya. Bu'dun nadhar ila awaqibil umur. Ini para sahabat pandangannya jauh ke belakang. Sehingga kalau dengan pertimbangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan, memang iya idealnya menikah ya dengan gadis kan begitu. Tetapi ini ada pertimbangan lain dari Jabir bin Abdullah ya. Adik-adiknya perempuan semua kecil-kecil ya. Tentunya kalau kemudian didatangkan yang seusia dengan mereka, malah justru menjadi tambah berat bebannya, bukan meringankan. Tetapi kalau mendapatkan istri yang sudah janda, paling tidak dia sudah dewasa, bisa ngayomi, bisa ya, mengarahkan dan semisalnya. Fatazawwatu imra'ah taqumu 'alaihinna wa tuslihuhun. Sehingga aku pun menikahi wanita yang bisa membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka, mengawasi mereka, mengurusi kebutuhan mereka dan semisalnya. Ya, sudah dewasa, sudah mapan. Ya. Demikian apa yang dijadikan alasan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi menikah itu bukan semata hanya sekedar menyalurkan syahwat. Itu ya, menyalurkan syahwat kepada yang halal itu adalah amalan kebaikan ya, kalau diniatkan untuk Allah. Tetapi jangan hanya itu saja, dipertimbangkan hal-hal yang lainnya. Ini bagi Jabir pertimbangan-pertimbangannya tadi. Maka faqal, beliau kemudian mendoakan, barakallahu lak aw qala li khairan, semoga Allah memberkahi engkau, atau beliau mengucapkan kepadaku kebaikan. Baik, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhani, hadis yang kedua. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu berkata, qala nafarun minal ansar li Aliyyin, berkata sekelompok orang Ansar kepada Ali, yakni Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali masih lajang, masih bujang. Orang-orang Ansar mengatakan kepada Ali, indaka Fatimah, di sisimu itu ada Fatimah, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka menginginkan, cobalah kamu lamar Fatimah, siapa tahu dia menjadi rezeki bagimu dan engkau bisa menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ali bin Abi Thalib bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan salam kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah menjawab salamnya, "Ma hajatun Abi Thalib?" Apa kebutuhan, apa hajat daripada ibni Abi Thalib, putra daripada Abu Thalib? Ada keperluan apa wahai putra Abu Thalib? Faqala Ali menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, dzukirat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Disebut nama Fatimah binti Rasulullah. Ini lamaran yang sifatnya bagaimana ini? Tidak secara sore ya kan kalimatnya ya. Ya Rasul disebut nama Fatimah. Jadi disebut di sisi saya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ini adalah lamaran. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Marhaban wa ahlan." Marhaban wa ahlan. Kalimatnya itu saja. La alaihi ma. Beliau tidak menambah kalimat yang lainnya. Marhaban wa ahlan. Fakhoroja alayya tayyib fakhoroja aliyun ibnu abi talibin ala ulaika rohut mina ansar. Lantas Ali pun kemudian keluar menuju ke sekelompok orang ansar tadi yang masih yang tadiruna ya, mereka masih menunggu ya, menunggu ini nanti hasilnya gimana ini, mereka yang istilahnya ngompori ya, ini hasilnya bagaimana, mereka sudah menunggu di luar. Qalu ma waraak, mereka mengatakan apa di hadapanmu. Waraak sebenarnya di belakang, tapi maksudnya adalah apa yang barusan terjadi tadi. Qal ma adri, aku tidak tahu katanya. Agar annahu qala li, hanya saja beliau berkata kepadaku, marhaban wa ahlan. Kalimatnya cuma gitu toh. Ali bin Abi Thalib tidak tahu diterima apa tidak atau bagaimana, tidak ada kalimat kecuali hanya kalimat dua kata, marhaban wa ahlan. Faqalu, maka mereka para sahabat Ansar mengatakan, yakfika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihdahuma. Cukup bagimu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu dari keduanya. Dari dua kata itu salah satunya saja sudah cukup bagi kamu. Apalagi kamu mendapatkan dua-duanya. Atau al ahli wal marhab. Beliau telah memberikan kepadamu kekeluargaan, keluarga berarti itu diterima. Wal marhab dan keluasan. Ya. Marhaban itu artinya ya, selamat datang dalam artian dengan diterima dengan lapang dada gitu. Diterima dengan terbuka. Senang hati gitu. Marhaban. Marhab itu artinya tempat yang luas, diberikan keluasan. Marhaban. Falamma kana ba'da dzalik, maka setelah itu, ba'da ma zawajahu, setelah beliau menikahkannya kepada Ali. Jadi al-muhim kesimpulannya diterima langsung gitu. Dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Pak, setelah menikah Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ali, innahu la budda lil arus min walimah." Wahai Ali, tidak usah tidak, untuk pernikahan itu ada walimahnya. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad pun berkata, di situ ada para sahabat ya tentunya ya. Sa'ad mengatakan, wallahu alam mungkin Sa'ad bin Ubadah, sahabat Ansor, "Indikas, aku memiliki seekor seekor kambing kibas." Wajama'a lahu rohtun Ansor asu'an min durrah. Dan kemudian sekelompok daripada orang-orang Ansor mengumpulkan beberapa sok dari durrah. Jadi daripada gandum ya, durrah. Atau al-muhim itu adalah bahan mana. Falam maka anak Lailatul Bina, maka di saat malam malam pernikahan, setelah pernikahannya di paginya, malamnya itu namanya Lailatul Bina. Qal, beliau bersabda, "La tuhatta talqani, jangan kamu berbicara sesuatu pun sampai engkau berjumpa denganku." Fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in, lantas beliau meminta untuk diambilkan air. Fatawab doa, beliau kemudian berwudu fihi, pada air tersebut. Minta air, kemudian beliau berwudu padanya. Summa afrogho ala Ali. Kemudian beliau tuangkan ke Ali bin Abi Thalib. Nah ini apa bisa dijadikan dalil untuk siraman itu orang menikah pakai, tapi dengan sekian ember itu kemudian dicampur dengan berbagai macam daunan wangi-wangian, namanya apa itu namanya? Siraman atau kejuran atau patusan. Allah nusan. Di sini ya, dohnya adalah pada malam bina, bukan pada pernikahan, prosesi pernikahan. Tidak ada kaitannya dengan prosesi pernikahan. Dan apakah ini juga merupakan khususiyah bagi Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Perlu untuk dilihat syarat ibadah di sini. Summa afrogu ala Ali, kemudian beliau tuangkan kepada Ali. Dan dohirnya sedikit ya, Rasulullah SAW wudunya beliau itu hanya satu mut itu tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak ya. Mungkin satu mut itu kalaupun air maka sebesar ini lah mungkin satu mut, sebesar cangkir. Coba antum ambil satu mut antum itu, antum masukkan ke cangkir itu, belum tentu penuh gitu. Iya kan? Katakanlah kalau tangan Rasul agak besar begitu, ya satu cangkir lah untuk berwudu. Dan itu bisa. Coba praktekkan nanti satu cangkir itu untuk wudu. Bisa apa enggak? Bisa. Ya. Bahkan masih sisa insyaallah. Kalau wudunya benar. Dan itu sempurna, wudu yang sempurna. Antum wudunya 3 kali 3 kecuali kepala. Itu dengan air sejumlah ini insyaallah mencukupi. Bahkan masih sisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan air satu mut dan mandi hanya dengan air satu sok. Mandi janabah air satu sok. Itu bisa. Kata-kata sana itu yang kembali untuk wudu laki itu termasuk mustamar enggak? Enggak ada keterangan seperti itu. Enggak ada keterangan. Anuhin itu dipakai mencukupi. Ya otomatis kalau cuma segitu enggak mungkin kan untuk terpakai lagi itu. Otomatis ya. Satu sok itu berarti 4 ciduk saja. Sepanjang ya. Itu antum mau mandi bersih-bersih atau mandi janabah? Ini mandi janabah ya, ini secara asal mandi janabah adalah terbasahi seluruh badan. Itu mandi janabah. Jadi karena mandi janabah itu diterjemahkan dalam bahasa kita mandi besar, jadi pengennya apa-apa ya besar. Embere gede, cidue gede ya. Sak jedeng diwe entekne Allah musta'an. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Jutur itu isrof ya, seperti itu. Makruh minimalnya ya. Terkadang perlu untuk kita praktekkan seperti apa Rasulullah SAW dahulu. Beliau misalnya mandi janabah dengan air yang segitu. Kalau wudu anak sudah sering praktekkan dan cukup ini, bahkan sisa anak katakan, betul sisa. Nanti kita praktekkan di sini soal sisa ya. Insyaallah. Jadi kalaupun digebyurkan ya tidak akan rata gitu loh maksudnya. Baik. Di situ bukan kemudian menjadi prosesi tersendiri dalam pernikahan. Dan kalau ini dikatakan sebagai khususnya, anak juga artinya belum sempat membuka syarah daripada hadis ya. Wallahu a'lam bishawab. Faqal, lantas beliau mengucapkan Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ini di antara doa yang lainnya yang mungkin kurang ma'ruf di antara kita dan bisa digunakan untuk mendoakan mempelai berdua selain daripada doa yang telah ma'ruf antum telah hafalkan itu. Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, berkahilah pada keduanya dan berkahilah untuk keduanya pada pernikahan keduanya. Pada keduanya diberi barokah, pada pernikahannya juga diberi barokah. Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Baik. itu hadis yang kedua. Asalif hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tazawwajani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Fa'atatni ummi, lalu ibuku mendatangiku. Fa'adkhalatni ad-dar, kemudian memasukkanku ke dalam rumah. Fa'idha niswatun minal ansar fil bait, ternyata di dalam rumah sudah ada wanita-wanita ansar. Fakulna, mereka mengatakan, alal khair wal barakah wa ala khairi ta'ir, ucapan wanita-wanita ansar tersebut mendoakan kebaikan dan barokah. Alal khair wal barakah wa ala khairi ta'ir, yakni pernikahan kalian berdua semoga dalam kebaikan dan barokah, dan semoga mendapatkan bagian yang terbaik. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pernikahan beliau dengan Aisyah. Ya. Ucapan seperti ini tidak ada bantahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut syar'i. Ya. Takrir setelahnya. Takrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan belum tentu Rasul mendengar itu. Belum tentu Rasul ada di situ. Katakanlah Rasul tidak mendengar dan Rasul tidak ada di situ. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka kalau itu adalah keliru, doa ini keliru, niscaya akan ada berita dari Allah kepada Rasul-Nya bahwa wanita-wanita Ansar mengucapkan kalimat yang keliru. Karena masa di saat turunnya wahyu, segala sesuatu yang terjadi pada para sahabat dan tidak ada klarifikasi dari Rasulullah itu namanya takrir. Dan itu termasuk daripada sunnah Rasul. Takrir itu adalah, sunnah Rasul itu adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, dan takrir beliau. Takrir itu adalah pembiaran beliau pada kejadian yang ada di masa beliau, dilakukan oleh para sahabat Rasul. Itu namanya takrir. Langsung di sini Al-Qur'an tidak tahu, ada mungkin ada yang sakot atau bagaimana. Hadisnya mestinya yang keempat dulu, tetapi di tempat ana ini sudah Al-Qur'an. Ya, robeknya belum, sudah langsung pindah. Ini mungkin wallahu'alam ada apa istilahnya sakot itu, ya ini dalam cetakan ada yang kurang. Al-Khamis yang kelima, an Abi Hurairah. Kalau dalam tartib hitungannya mestinya yang keempat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a al-insan idza tazawwad qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendoakan seseorang di saat dia telah menikah, qala, mengucapkan barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada dia jamak ala khair. Barakallahu lak, semoga barokah bagimu. Wa barakallahu alaik, dan barokah berada menatapi dirimu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mengumpulkan di antara kamu berdua dengan kebaikan atau di atas kebaikan. Dan ini doa yang terakhir. Doa yang terakhir ini insyaallah setiap kita sudah menghafalnya dan sudah sering mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Kita temukan di sini ada yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.